Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di majlis ini di bulan Syaban, bulan yang kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaghfalu anhu katsirun minan nas, banyak orang lalai darinya. Dalam satu hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, dihasankan Syalbani rahimahullah, sahabat mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lam araka tasumu misl ma tasumu fi hadha ash-shahr, ya Nabi Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa seperti yang kau lakukan di bulan ini, puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, ahab syuhur, bulan yang paling beliau senangi untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran bisawm, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Iya, selain di bulan Sya'ban. Sehingga ketika ditanya oleh Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa seperti yang kau lakukan di bulan Sya'ban. Qala, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan." Itu di bulan Syaban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Bulan yang ada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa fihi turfa'ul a'mal wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan di bulan tersebut, di bulan Syaban, diangkat amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diangkat amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu, dan aku ingin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yurfa'a 'amali, ketika diangkat amalanku kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaim, dalam keadaan aku berpuasa. Inna fillahi rahiman rahimakumullah. Di antara sunnatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ikthar min shaum at-tatawwu, memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Itulah sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tentunya satu perkara yang dituntunnya para ulama kita, di antara yang al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab di dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Ya, berilmu sebelum berkata dan beramal, dalam rangka mengamalkan bab ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, maka kita akan berusaha membaca sebagian penjelasan para ulama kita terkait dengan beberapa faedah yang terkandung di dalam ayat as-siyam, ayat tentang masalah puasa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-183 dan seterusnya. Di ayat yang ke-183 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Wahai orang beriman, wahai orang beriman, kutiba alaikumus siyam, apa artinya? Nah, kutiba yani furidha, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul rahiman rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Datang dari seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kurang lebih kata beliau radhiyallahu anhu, idza sami'tum qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu farra'u laha samak, Apabila engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pusatkan perhatianmu, dengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Kana huwa billahi rahiman rahimakumullah, fa innahu amrun ya'muru bihi aw nahyun nah'an. Karena ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, itu bisa berisi perintah yang Allah Subhanahu perintahkan kepada kita yang harus kita lakukan, dan atau larangan. Allah melarang sesuatu dari yang untuk kita jauhi. Iya. Larangan yang perlu kita jauhi. Allah Subhanahu melarang dari sesuatu perkara yang harus kita jauhi. Sehingga kata beliau, kalau Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, pusatkan perhatian kita, dengarkan, perhatikan apa yang Allah sampaikan di dalam ayat tersebut. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat-ayat semisal ini, menjelaskan kata beliau, ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan bahwasanya apa yang terkandung dalam ayat tersebut adalah min muqtadal iman, termasuk konsekuensi keimanan. Man imtasalaha, barang siapa yang melakukannya, melaksanakannya, menunjukkan ada iman di kalbunya. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, tidak mengamalkan kandungan ayat tersebut, maka menunjukkan ia kurangnya iman dia, atau bahkan ia tidak ada iman di kalbunya. Ini ketika Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam ayat ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita tahu berisi tentang as-saum, salah satu rukun Islam. Iya, puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam. Kutiba yani furidha, diwajibkan atas kalian puasa. Apa itu puasa? As-saum, kata para ulama kita, as-saum fil lughah secara bahasa artinya adalah al-imsak. Al-imsak berarti imsak, menahan diri. Masya Allah. Wabil istilah syar'an, at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bilimsaki anil mufattirat min tulu'il fajri ila gurubi shams. At-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bil imsak anil mufattirat, dengan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Niat beribadah kepada Allah dengan cara menahan diri dari perkara-perkara yang mufattirat, yang membatalkan puasa. Kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, sejak terbit fajar. Fajar apa? Ya, al-fajru fajran. Fajar ada dua. Ya, fajar kadzib dengan fajar shadiq. Fajar kedua maksudnya fajar shadiq. Sejak terbit fajar, yani fajar shadiq, waktu subuh masuk, ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Ini as-saum. Hafal? Apa itu? Apa itu? Definisi puasa? Ya, bahasa menahan, masya Allah. Kalau saran, secara syariat, at-ta'budulillah. Iya, berniat ibadah kepada Allah. Masya Allah, dengan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Masya Allah, sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Nah, itu as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, kata Syekh Mutsaimin rahimahullahu taala, at-tashbih, yang serupakan sebagaimana, itu adalah al-kitabah bil kitabah, kewajibannya, bukan bentuk puasanya, tapi kewajibannya. Ya, kalau antum yang sudah belajar nahu, nanti kafnya kaf harfu jar, tufidu tashbih. Iya, maknya kama mamasdariyah. Kutiba fi'il. Nanti mamasdariyah dengan fi'il menjadi masdar munsabak. At-taqdir kal kitabah. Kutiba alaikumusiyam kal kitabah. Seperti telah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Yang diserupakan adalah kewajibannya. Kalian wajib puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Adapun bentuk puasanya, adapun cara puasa mereka, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang menjadi syahid adalah bahwasanya kewajiban puasa itu bukan hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kewajiban puasa juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, Syekh Ibnu Taimin rahimahullahu taala juga, Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan faedah. Allah menyebutkan bahwasanya puasa juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Yang pertama, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, menunjukkan fadilatu hadhil ummah, menunjukkan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min maslahatin wa fadilatin, tidaklah ada satu maslahah, satu keutamaan yang telah ada didapat oleh umat terdahulu kecuali pasti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya. Di antaranya puasa. As-shaum adalah amalan yang azim, ibadah yang azimah, memiliki keutamaan yang besar. Di antaranya Pak Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, puasa itu memiliki pahala yang tidak terhingga. Tidak terbatas hanya 10, 700, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "As-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membalasnya dengan balasan yang tidak terhingga. Ketika puasa adalah amalan yang agung dan telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, maka umat Nabi Muhammad SAW pun mendapatkannya. Diwajibkan juga kepada umat Nabi Muhammad SAW puasa. Tidaklah satu maslahah, tidaklah satu fadilah yang ada pada umat terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad SAW mendapatkannya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah at-tasliyah. Tasliyah sebagai penghibur untuk membuat ringan kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa. Ternyata ibadah yang Allah syariatkan kepada kita yang disyaratkan dengan bertahap karena berat. Iya. Itu bukan hanya diwajibkan kepada kita, juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Sehingga ini tasliyah menghibur ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah kalian. Iya, bukan hanya kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintah puasa. Juga telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah, tansyid. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya puasa telah diwajibkan juga kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini akan menumbuhkan semangat agar kita semua menyempurnakan ibadah puasa ini agar bisa lebih sempurna dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita, Allah menyebutkan puasa telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Qala la'allakum tattaqun. Hikmah yang agung dalam puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khana bin rahiman rahimakumullah, Asy-Syaikh Mutsaimin rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faedah terkait dengan ayat ini. Kita sebutkan sebagian, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, min fawaidil ayah, di antara faedah ayat ini menunjukkan ahammiyatus siyam, pentingnya puasa. Kenapa? Tadi sudah kita sebutkan di awal. Karena Allah memulai ayat ini dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya as-saum, puasa itu adalah min muqtadayatil iman. Di antara konsekuensi keimanan seorang yang mengaku beriman, dia harus berpuasa di bulan Ramadan. Dan as-saum adalah rukun di antara rukun Islam yang lima. Khonafillah rahimana rahimakumullah. Yang kedua, wa minha, kata beliau, fardiyatus siyam. Dari ayat ini menunjukkan fardunya, wajibnya puasa. Iya. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba yakni furidha, telah ditetapkan, diwajibkan atas kalian puasa. Masalah man yajibu alaihi shaum Ramadan. Siapa orang yang diwajibkan puasa Ramadan? Wa nabillahi rahimana rahimakumullah. Saya ambil dari kitab yang sering kita bahas, kitab Al-Fiqhul Muyassar. Saya kira banyak yang punya. Di dalam kitab tersebut, muallif rahimahullah ta'ala menyebutkan syurut, syarat-syarat wajib puasa Ramadan. Qala, kata beliau, yajibu siyamu Ramadan ala man tawafarat fihi asyurutu taliyah. Wajib puasa Ramadan atas orang-orang yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut. Beliau sebutkan 6. Insyaallah mudah dihafal. Asyaratul awal, syarat yang pertama adalah al-Islam. Al-Islam. Ya, la yasah as-sawm min kafir. Tidak sah puasa orang kafir. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Alasan yang kedua, al-bulugh. Apa al-bulugh? Baligh. Iya. Dengan apa diketahui baligh? Ini basah. Iya. Khuruj al-ma'i al-mani, walaupun dengan ihtilam, dengan mimpi basah, masih mimpi hujan-hujanan itu. Nah, kemudian tuh nanti diakhirkan. Yang kedua, jangan-jangan punya anak udah balik nggak paham. Walaupun kalau ingin anak nggak paham ya, memang benar tumbuhnya bukan di sini. Ya, inbatul anah, tumbuhnya rambut anah, anah itu kubul, faraj. Ya, sekitar faraj. Yang ketiga. Loh. Nah, ya, sebagian para ulama menyatakan ketika sudah berumur usia 15 tahun. Buluk 15 sana. Ketika sudah berumur 15 tahun. Ya, 3. Apa itu yang pertama? Ya. Apa? Bukan jenggot, bukan. Yang belum jawab beliau. Inbat al-anah. Pernah bilang inbat, benar tumbuh. Tapi bukan di jenggot, maksud yang disebut para ulama bukan jenggot. Inbatul anah, tumbuhnya rambut-rambut di anah. Anah itu anah apa? Anah itu faraj, faraj. Nah, itu betul. Karena kadang mau mengucapkan vulgar enggak ini. Dipaham ya? Nah, yang kedua, biar dapat oleh-oleh sore ini. Yang kedua, sampai 15 tahun. Yang ketiga, beliau tadi bilang, khurujul mani, iya, bisyahwa dengan syahwat atau dengan mimpi. Mimpi. Nah, khusus bagi wanita, baru antum. Iya, nah, tambahan adalah untuk wanita tambah satu, yaitu apa? Haid. Haid. Iya. Walaupun baru 9 tahun sudah haid, ya sudah balik. Iya, walaupun baru 9 tahun sudah haid, sudah terbalik. Untuk wanita tanda yang pertama khusus adalah haid. Gimana? Oh gitu. Nah, khair sir. Atau mau sebutkan empat-empatnya? Pertama, oh apa? Masya Allah. Ini lebih halus lagi bahasanya. Kata beliau, tumbuh bulu halus. Masya Allah. Yang kedua, ya, sebagian perlu menyatakan ketika sudah berumur sambil moga sahur. Yang ketiga, mimpi. Oh, anak kecil suka mimpi. Ya, sudah lah. Kemudian, nah, Masya Allah, sekelas. Asalis yang ketiga, al-aql. Syarat yang ketiga adalah berakal. Ya, la yasih as-sawm minal majnun, jalan gila. Qala ar-rabi' adalah as-sihah, sehat. Sehat. Iya. Orang sakit kalau puasa sah. Nah, Sahibun Nazarah, iya. Hah? Kalau dia sakit terus puasa, sehat. Ketika mampu. Jadi, kalau enggak mampu, sah. Ya, nanti soal di ayat berikutnya. Ayat berikutnya Asyid Muthaymin rahimahullah menjelaskan bahwasanya al-marid, orang sakit itu ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Ya. Keadaan yang pertama, dia enggak ada uzur, tetap harus puasa. Sakit biasa. Ya. Sakit ringan yang tetap dia bisa puasa, tidak akan memudaratkan, tidak memberatkannya. Yang kedua, yang yasukku alaih, yang memberatkan dia, berat. Maka yang afdal bagi dia puasa, berbuka. Jangan memaksakan diri. Yang ketiga, yang puasa itu yadurruh, akan bermudarat bagi dia. Kalau seperti ini wajib dia batal. Enggak boleh dia puasa. Ya. Menurut medis kalau bawa puasa menyebabkan kematian misal. Haram dia, enggak boleh puasa. Karena yadurruh. Iya, tidak boleh kita bunuh diri. Sehingga yang dimaksud di sini apa? As-sihah, yakni syarat wajib. Kalau orang sakit, dia tidak wajib. Syarat wajibnya adalah sehat. Yang kelima, al-iqamah. Al-iqamah yakni sedang tinggal di kampungnya, di negerinya. Lawannya apa? Musafir. Sehingga kalau orang safar, puasa, sah puasanya. Sah puasanya? Sah. Sama nanti juga kita bahas insyaallah. Musafir juga ada tiga keadaan. Musafir juga ada tiga keadaan. Iya. Keadaan pertama, yang dia bepergian dalam keadaan enggak ada pengaruh apa-apa. Iya, dia rumahnya dekat stasiun, stasiun. Dekat Bandara Soekarno-Hatta, 5 menit jalan kaki. Berangkat ke Lampung, 30 menit terbang nyampe. Di Lampung juga rumahnya dekat bandara. Cuma berangkat duduk di pesawat bentar, enggak terasa apa-apa. Misal. Iya. Keadaan yang kedua, yang puasa tersebut akan yasukku alai, memberatkan dia. Tapi tidak sampai memudaratkan. Keadaan yang ketiga, itu kalau sampai memudaratkan. Nanti insyaallah kita bahas di ayat berikutnya. Kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang keenam. Enam ya. Iya, Pak. Yang pertama, Pak. Islam, yang kedua, ketiga, keempat, sehat, kelima, koma. Yang keenam, kira-kira. Yang keenam, iya, dia tidak sedang ada halangan. Tidak sedang ada halangan. Apa maksudnya? Apa? Iya, haid dan nifas bagi wanita. Iya, haid atau nifas bagi wanita, halangannya. Syarat, walaupun dia muslimah, iya, dia telah baligh, iya, dia berakal, dia sehat, dia tinggal di rumahnya, tapi sedang haid, nggak wajib. Sehingga yang keenam apa? Al-haid atau nifas. Itu 6 syarat wajib puasa. Nah, kemudian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, berkata Syaikhul Fahimin rahimahullah ta'ala, di antara faidah dari ayat ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-hikmatu fi ijabi siyam, hikmah diwajibkannya puasa Ramadan, wahia taqwallah, yaitu agar meraih ketakwaan, agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikaulihi ta'ala la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sebelumnya Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah, Syekh Abdurrahman As'adi itu apanya Syekh Abdurrahman? Apa hubungan dengan Syekh Abdurrahman? Gurunya. Syekh Abdurrahman rahimahullah ta'ala mengaku, beliau menyatakan banyak ta'asar, ya banyak beliau terpengaruh yang mengikuti gurunya yang satu ini itu, jadi yaitu Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullah ta'ala. Ya, tariqah tadris, bahkan beliau sebut sampai akhirnya cara nulis juga ikut ya guru beliau ini, Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdurrahman As'adi punya tafsir yang masyhur. Apa tafsirnya, judulnya? Masalahnya Taisir Karimur Rahman. Sebagian para ulama kita menyatakan iya cukup bagi kita orang-orang yang baru belajar, iya, untuk punya dua tafsir. Tafsir Ibnu Katsir, iya, kemudian digandengkan dengan tafsir As'adi rahimahullahu ta'ala. Baca Quran, iya, tafsir Ibnu Katsir, baca tafsir As'adi. Iya. Sabdrahman As'adi rahimahullahu ta'ala menyebutkan amalan takwa yang ada pada puasa. Sehingga Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Yang pertama, kata Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullahu ta'ala, as-sha'im, seorang yang berpuasa, yatruku mahram Allahu 'alaihi, dia meninggalkan apa yang Allah haramkan ketika dia puasa. Yang padahal ikhwan fillah rahiman rahimakumullah asalnya mubah, tapi ketika puasa dia tinggalkan, haram atas dia. Iya, dia tinggalkan apa? Makan, dia tinggalkan minum, iya, dia tinggalkan mendatangi istrinya. Semata-mata apa? Semata-mata mutaqarriban ilallah. Semata-mata dia lakukan untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah di antara wujud ketakwaan. Seorang meninggalkan perkara-perkara yang haram semata-mata ingin dekat dengan Allah, itulah at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi tadi menyebutkan kenapa puasa itu pahalanya besar, pahalanya tidak terhingga. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena dia, seorang yang berpuasa itu meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, meninggalkan syahwatnya semata-mata karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah at-taqwa. Yang kedua, kata Syekh Abdurrahman As'adi rahimahullahu ta'ala, أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله. Seorang yang berpuasa, dia sedang melatih dirinya untuk senantiasa muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayatruku ma tahwa nafsuhu ma khudratihi alaih li'ilmihi bitila'illahi alaih. Dia tinggalkan apa yang diinginkan hawa nafsunya, padahal mampu melakukan, semata-mata karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Sangat mungkin ketika sedang di rumah sendirian, bahkan sedang ada orang di rumah, dia masuk ke kamar sendirian, dia bawa makanan, bawa minuman, minum di rumah. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Manusia enggak ada yang tahu. Tapi tidak dia lakukan. Tidak dia ngumpet-ngumpet makan, tidak ngumpet-ngumpet minum. Iya, tidak bersembunyi berbuat demikian. Kenapa? Karena ketika dia sangat yakin Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Itulah muraqabatullah. Dan muraqabatullah adalah ibadah yang azimah, ibadah yang agung. Qul billah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, anna as-sha'im yudayyiqu majari asy-syaitan. Seorang yang sedang berpuasa itu sedang mempersempit jalan-jalan syaitan di tubuhnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan mengalir di pada bani Adam di aliran darahnya. Iya, ketika puasa menyempit aliran darahnya, maka dia mempersempit jalan syaitan pada dirinya. Demikian kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang terakhir, kata beliau rahimahullahu taala, la'allakum tattaqun, pada amalan puasa akan menghasilkan ketakwaan. Dan ada pada ketakwaan, kata beliau rahimahullahu taala, as-sha'im takthuru ta'atuhu fil ghalib, tentunya wa ta'atu minhi sali taqwa. Seorang yang berpuasa mayoritasnya iya itu akan lebih banyak ibadahnya. Iya, kita rasakan di bulan Ramadan yang biasanya ba'da subuh langsung pulang. Ramadan mungkin kita bisa baca Quran selembar, dua lembar tiap ba'da sholat. Yang biasanya mungkin ba'da subuh paling kita duduk ya 10 menit. Tapi ketika ada banyak baca bagaimana amalan salaf di bulan Ramadan, bagaimana amalan Rasulullah SAW ba'da subuh, akhirnya dia sampai sabar, zikir sampai terbit matahari. Zikir terbit matahari, kemudian dia sholat suruk atau sholat duha setelah matahari meninggi. Iya, yang ketiga bulan-bulan lain kadang sebulan jangan satu juz. Iya, untuk dapat setengah juz amal susah. Tapi di bulan Ramadan dia berusaha untuk bisa khatam Quran tadarus. Itu bil ghalib. Dan ikhwani billah rahiman rahimakumullah, tentunya banyak berbuat taat termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi tertinggal, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dirahimahullahu taala, al-ghani, seorang yang kaya, yang punya kemampuan harta, ketika dia puasa, laqa alamal ju', dia merasakan pedihnya lapar. Iya, sehingga dia bisa merasakan bagaimana orang-orang miskin kelaparan rasanya. Bagaimana orang-orang miskin kesusahan, kehausan, kelaparan. Akhirnya kemudian menumbuhkan iya pada dirinya kesadaran untuk muasatul fuqara, untuk memberikan kelapangan sedekah infak kepada para fuqara. Dan inilah amalan takwa. La'allakum tattaqun. Demikian kurang lebih yang disebut oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, masalah yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah di awal pembahasan kita sebutkan tentang definisi puasa. Apa itu? Iya. Antum sudah ya? Iya, besar bahasa adalah al-imsak, menahan diri. Kemudian kalau salah syariat, istilah syariat iya, at-ta'abbudu lillah, berniat ibadah kepada Allah. Kemudian tafadhal Pak. Muraja'ah. Apa itu saum? Secara bahasa al-imsak, menahan diri. Secara syariat at-ta'abbudu lillah, berniat ibadah kepada Allah. Kemudian bil imsak anil mufattirat, dengan menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kemudian ya min tulu'il fajri, sejak terbit fajar kedua, fajar shadiq, waktu subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Ya, dari definisi ini kata para ulama, rukun puasa dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari perkara yang membuka kan puasa, membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Masa yang terakhir yang saya sampaikan adalah menahan diri dari mufattirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan. Iya, apa saja yang membatalkan puasa? Makan, kemudian minum, kemudian iya, begitu kata beliau. Terus tadi taraka syahwatahu, taraka apa? Ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, sudah tiga. Meninggalkan makannya, berarti makan itu membatalkan puasa. Wa syarabahu, berarti minum, membatalkan puasa. Wa syahwatahu, berarti menunaikan syahwatnya, itu termasuk batalkan puasa. Tapi saya ingin nukil dari ucapan beliau sendiri, Syekh Muhammad rahimahullahu taala, dalam kitab yang lain, menyebutkan tentang beberapa pembatal puasa. Sebentar. Ditanyakan kepada beliau rahimahullahu taala, Suila rahimahullahu taala, ma hiya al-mufattirat allati tufattir as-shaim? Apa itu pembatal-pembatal puasa yang membatalkan puasanya seorang yang berpuasa? Fajaba rahimahullahu taala, maka Syekh Utsaimin rahimahullahu menjawab, kata beliau, al-mufattiratu fil Quran salatah. Perkara yang membatalkan puasa yang disebutkan di dalam Al-Quran tiga. Kalau disebutkan dalam Quran, yang dengan tegas disebutkan dalam Quran tiga, yaitu al-aklu, wasyurbu, wal-jima. Wadalil dzalik, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, nanti kita baca di atau antum baca nanti di ayat yang 187. Falana باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Yang jelas yang disebutkan dalam Al-Quran, makan, minum, al-jima. Kemudian Ar-Rabi' yang keempat kata Syekh Utsaimin rahimahullah, inzalul mani biladzah. Yang keempat adalah inzalul mani biladzah, ia mengeluarkan mani biladzah, dengan syahwat, dengan sengaja. Yang kelima, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-ibru allati yusagna biha anit ta'am asyarab. Infusan yang berfungsi sebagai pengganti makan minum. Ya, infusan yang diberikan kepada orang sakit yang memang digunakan, diperuntukkan untuk mengganti makan minum sebagai nutrisi dia, gizi dia. Yang keenam, alqai amdan. Yang keenam adalah muntah dengan sengaja. Ya, entah dengan memasukkan jarinya atau menciumkan bebauan ke hidungnya, yang jelas sengaja, sengaja muntah. Yang ketujuh, khuruj damil haid min nifas. Keluarnya darah haid atau nifas pada wanita. Walaupun 10 menit sebelum azan maghrib, batal. Yang kedelapan, ikhrajud dam bil hijamah. Mengeluarkan darah dengan dibekam. Walaupun khilaf, banyak khilaf para ulama tentang masalah ini, yang dikuatkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah, dibekam termasuk, mengeluarkan darah dengan dibekam termasuk yang membatalkan puasa. Demikian ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Tapi tanbih beliau sebutkan di sini, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa idza waqa'at hadhihi al-mufakkirah fi nahar ramadhan. Kalau sampai terjadi satu saja dari beberapa perkara tadi, maka batal puasa dia. Wa tarattaba 'ala dhalika arba'atu umur. Kata beliau, dan ada beberapa hal yang harus dia lakukan setelah itu. Iya, ada beberapa hal yang mengenai dia ketika dia dengan sengaja melakukan perkara-perkara tadi. Yang pertama adalah al-ismu. Tentunya dia berdosa. Yang kedua, fasadus saum. Rusak puasanya. Dan tentunya kalau yang sebab ketiga, apa sebab ketiga? Pembatal ketiga apa? Al-aklu, makan, wasyurbu, minum. Yang ketiga, iya, dia harus bayar kafarah. Bayar kafarat. Iya, puasa berapa lama? 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan berapa orang? 60 orang. Nah, namun ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, perkara-perkara di atas membatalkan puasa dengan tiga syarat. Makan, minum, dan lain-lain tadi itu membatalkan puasa seseorang dengan tiga syarat. Apa syaratnya? Mudah-mudahan dihafal, diingat. Al-ilmu, yang pertama dia apa? Mengilmui. Yang kedua apa? Al-zikr, dia ingat sadar melakukannya. Yang ketiga adalah al-ikhtiar, dia lakukan dengan pilihannya. Iya, kalau dia misalnya, misal dia gak tahu ilmunya, belum tahu, gak pernah dapat berita, gak tahu dapat ilmu, sehingga ketika puasa minta dibekam, misal, batal puasanya tidak. Kenapa? Karena dia jahil. Dia jahil. Syaratnya apa? Harus dia mengilmu, itu adalah membatalkan puasa. Tapi dia lakukan. Dia tahu makan itu batal puasa, tapi dia makan juga, ini batal puasanya. Yang kedua, berarti apa? Ilmu lawannya jahil. Yang kedua apa? Adzikr, ingat, sadar lawannya. Lawannya lupa, nisyan. Iya, karena baru hari kedua, pertama kedua pagi-pagi, iya, pulang dari masjid langsung sarapan setengah piring. Baru ingat tuh puasa. Ya, sudah puasa lanjut, lupa. Iya, karena enggak ingat. Iya, syaratnya yang kedua apa? Ingat. Yang ketiga apa? Al-ikhtiar, lawannya apa? Bukan dipaksa, diancam. Diancam mati apa yang lainnya? Iya, sudah di sini atau pedang di sini. Siap. Kamu minum atau saya gorok, misal. Saya minum. Tapi ini di bawah ancaman mati. Misal. Perkara-perkara tadi pembatalan puasa dengan tiga syarat. Iya, apa itu? Iya, pembatalan puasa dengan tiga syarat. Apa? Iya, dia tahu ilmunya, itu batalan puasa. Kemudian dia sadar, yang ketiga, iya, dengan pilihan dia sendiri. Alhamdulillah, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, rahimahullah, rahimahumullah. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita amalkan. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.